Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan lupa, kita insya Allah akan launching dan bedah buku pertama 66 tanya jawab umroh, supaya ibadah umroh kita berkesan, merubah akhlak, ngerti fikih dan paham. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu tentang la ilaha illallah, berilmu tentang ibadah umroh. Satu lagi, gimana Nabi, sahabat Nabi, orang-orang soleh melewati sakaratul maut, ada 35 kisah saat maut menjemput. Jangan lupa di Bandung tanggal 7 dan 8 September 2019. Sampai jumpa insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.